mahasin atau keindahan-keindahan syariat Islam, yang mana pembahasan semisal ini, yaitu tentang mahasinul Islam, di antara manfaatnya adalah bertambahnya iman kita kepada Allah dan kepada syariatnya, sehingga menambah semangat kita untuk berpegang teguh dengan Islam dan beramal dengan berbagai syariatnya. Di samping akan semakin meningkatkan semangat dan jiwa besar hati kita terhadap agama yang kita perlu ini, di tengah-tengah ramainya upaya untuk menjatuhkan Islam dan menciptakan kesan negatif tentangnya. Dan pembahasan ini seperti telah diisyaratkan di awal majelis adalah pembahasan yang sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena semakin kita menggali dan mempelajari Islam dan keindahan-keindahannya, akan semakin nampak keindahan-keindahan tersebut. Namun dalam kesempatan majlis atau muhadarah yang singkat ini, kita hanya dapat menyebutkan sebagian kecil darinya. Kalau pada kajian tadi bagian pertama telah kita sebutkan bahwa di antara keindahan Islam adanya syariat yang mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi umat yang selalu teliti dan bertasabbut dalam menerima berbagai berita yang sampai kepadanya. Kalau syariat ini diamalkan oleh setiap muslim dan telah menjadi karakter masyarakat muslim Indonesia, maka masyarakat muslim negeri ini akan menjadi masyarakat yang kokoh, yang sulit untuk diporak-porandakan oleh lawan-lawannya. Sulit untuk diadu domba antar elemen masyarakat itu sendiri atau antar masyarakat dengan pemerintahnya. Kita menyadari bahwa berbagai media massa yang ada atau di luar berita yang ada di media massa juga tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan, baik dari dalam negeri sendiri maupun yang tidak kalah parahnya kepentingan-kepentingan dari luar, yang memiliki ambisi untuk menghancurkan muslimin di negeri Indonesia ini dan menghancurkan kesatuan negara kita ini. Bertebaran di tengah kita intelijen-intelijen asing yang terus menghembuskan berita-berita provokatif terhadap masyarakat, sehingga tidak sedikit dari berbagai kerusuhan yang terjadi, baik itu kerusuhan horizontal antar elemen masyarakat, antar daerah, antar kampung, antar suku atau kelompok, bahkan antar pondok pesantren dan yang semisalnya, maupun kerusuhan vertikal, yaitu upaya pemberontakan terhadap negara. Nam dimotori ternyata di balik itu oleh kepentingan-kepentingan asing. Kenapa mudah sekali di negeri kita terjadi kerusuhan? Tidak lain di antara sebabnya adalah karena masyarakat muslim di negeri ini menjauh dari syariat Islam yang indah. Salah satunya yang tadi kita sebutkan, yang dikandung dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'antum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka telitilah, waspada, tidak langsung menerimanya. Nanti kalian mendolimi, menimpai suatu kaum di atas kejahilan, bukan di atas berita yang kokoh, di atas ilmu. Nanti kalian akan menyesal akibat perbuatan kalian itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah kita sebagai masyarakat muslim yang islami. Islami dalam berbagai urusan kita, kegiatan kita, program-program kita, dan termasuk yang baru saja kita bahas, islami dalam menerima berita atau menyampaikannya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bi. Kalau datang kepada mereka berita atau informasi, baik informasi tentang sebuah atau janji keamanan, informasi yang membawa kesejahteraan atau keamanan, ataupun informasi yang mendatangkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, mereka segera menyebarkannya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan ini. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu tidak jarang menimpa sebagian kita. Kita mendengar sebuah berita dari misalkan radio yang tidak disengaja dia mendengar, atau membaca headline di sebuah surat kabar tanpa dia tahu apa sih hakikat sebenarnya dari berita tersebut. Tiba-tiba dia bertemu kawannya di rumah atau di masjid, bercerita peristiwa ini, peristiwa itu, peristiwa ini, peristiwa itu. Dari orang yang kedua dinukil kepada orang yang ketiga dan seterusnya. Di sini kita mulai terjatuh pada perbuatan terlarang, menukil sebuah berita yang sumbernya adalah sumber-sumber yang boleh dikata sebagai sumber yang fasik. Karena rata-rata media, cetak maupun elektronik, surat kabar dan yang semisalnya, itu dibuat imma karena kepentingan bisnis, sehingga tentunya untuk melancarkan bisnisnya dan lebih diminati oleh para pembaca, mereka akan memunculkan berita-berita yang menarik, bahasa-bahasa yang bombastis, bahasa-bahasa yang membuat orang penasaran, bahkan bahasa-bahasa yang provokatif. Nah, sehingga ini yang pertama. Atau memang kepentingannya adalah kepentingan politik pihak tertentu atau bahkan negara tertentu masuk ke negeri kita, ingin menciptakan suasana yang tidak kondusif, keamanan yang tidak stabil, sehingga mengurangi rasa percaya rakyat kepada pemerintahnya, menimbulkan rasa curiga rakyat kepada pemerintahnya, atau curiga sebagian elemen masyarakat terhadap elemen masyarakat lainnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka tidak pantas kita menukil-nukil berita seperti itu. Perlu kita menjaga lebih banyak lagi kalbu kita dari menerima berita seperti itu, atau menjaga lisan kita dengan menukil-nukil berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka syariat Islam yang indah membimbing kepada kita bimbingan yang mulia, yang tidak ada yang seperti ini pada agama lain. Dua ayat yang barusan kita dengarkan, tidak ada yang semisal itu, bimbingan dengan rincian yang detail terkait dengan tatanan kehidupan masyarakat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keindahan Islam dan syariatnya adalah Islam mengizinkan untuk kita berbuat baik kepada orang-orang non-Islam, dengan bahasa lebih tepat kepada orang-orang kafir, dalam koridor bimbingan agama. Sehingga sangat tidak benar kalau dipahami bahwa Islam adalah agama yang syariatnya tidak mengajarkan rasa cinta kepada manusia atau sikap baik kepada yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian wahai kaum muslimin untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak berupaya mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Allah sesungguhnya sangat senang kepada orang yang berbuat adil, berbuat baik dalam batas-batas koridor Al-Quran dan Sunnah. Kita berbuat baik kepada tetangga kita yang Nasrani dalam batas-batas, atau tetangga kita yang Hindu dalam batas-batas syariat. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah toleransi antar umat beragama, bukan toleransi beragama. Di sini mesti dibedakan antara toleransi beragama dengan toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama tidak mengandung sedikitpun makna berta'awun atau membantu kaum kuffar dalam pelaksanaan peribadatan atau keagamaan mereka. Bukan bagian daripada toleransi antar umat beragama kita mengucapkan selamat Natal kepada tetangga kita atau teman kerja kita, mengirimi surat tanda selamat Natal. Atau kita menghadiri undangan ulang tahun salah satu dari mereka. Atau kita membantu proses pembangunan tempat ibadah mereka. Sebagai bentuk toleransi. Tidak. Itu namanya toleransi beragama. Bukan antar umat beragama. Islam sangat tidak membenarkan toleransi beragama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam beberapa contoh praktek amaliyah beliau menerapkan Islam, beliau memberi hadiah kepada orang-orang kafir dan menerima hadiah dari mereka. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya meletakkan dua bab sekaligus. Bab hadiyatul musyrik wa bab qabul al-hadiyah min musyrik. Hadiah untuk bab tentang dibolehkannya memberi hadiah kepada orang-orang musyrik. Atau berikutnya bab bolehnya menerima hadiah dari seorang musyrik. Selama itu dalam hal yang halal, dalam hal yang diizinkan secara syar'i. Islam mentolerir yang seperti itu. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam Sunan Al-Kubra dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As, anna kana lahu ghulam. Dia memiliki seorang budak. Yadbahu lahu syatan. Membantu menyembelihkan seekor kambing. Untuk sahabat Abdullah bin Amr ibn As. Falamma antaha. Qala lahu. Qala fabda bijarina al-Yahudi. Mulailah pembagian daging kambing yang kita sembelih ini dengan tetangga kita yang sebelah ini, yang Yahudi. Mulailah pembagian daging kambing yang kita sembelih ini dari tetangga kita yang Yahudi ini. Diulangi lagi, diingatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Kala ibda bida bijarina al-Yahudi. Mulailah pembagian daging ini dari tetangga kita Yahudi ini. Maka ada yang bertanya, kararta zikral Yahudi. Kenapa engkau ulang-ulang ini? Menyebutkan tetangga yang Yahudi, yang Yahudi. Pada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusina bil jar. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusina bil jar hatta dhananna annahu sayuwarithu. Dahulu Rasulullah senantiasa mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai kami mengira bahwa tetangga itu juga berhak menerima waris. Maka demikian praktek sahabat tadi. Walaupun tetangga itu seorang Yahudi yang kafir, tetapi tetap mendapatkan perlakuan baik. Demikian syariat Islam membimbing. Begitu pula kisah bagaimana Rasulullah SAW mengunjungi seorang anak Yahudi yang sedang sakit keras, kemudian menjadi sebab keislamannya. Ketika sang ayah mengatakan kepada putranya yang sedang sakit keras itu tadi, Yahudi tersebut, Ati' Abul Qasim, Ati' Abul Qasim. Taatilah wahai putraku, ajakan Abul Qasim, yakni Muhammad, ajakan menuju Islam. Demikian Islam, Tentunya semua itu dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilalui. Hanya saja yang saya maksudkan di sini adalah bahwa Islam mengizinkan yang seperti itu. Jika memang di sana terdapat maslahah, suatu hal positif yang bisa diraih. Tidak menuntut kita melakukan kemungkaran-kemungkaran melanggar syariah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Bahkan kaum kuffar yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin akan hidup aman, tentram di dalam menjalani kehidupannya selama mereka tidak menimbulkan kerusakan terhadap umat Islam. Dilarang dalam Islam mengganggu seorang kafir zimmi atau juga dilarang di dalam Islam mengganggu seorang kafir yang statusnya mu'ahad, di bawah perlindungan perjanjian negara kita dengan negaranya. Aman selama tidak menimbulkan kerusakan, tidak melanggar perjanjian. Islam di dalam salah satu syariatnya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala man qatala mu'ahadan wa fi riwayah zimmiyan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, seorang kafir tetapi statusnya mu'ahad dalam perjanjian keamanan, jaminan keamanan, atau membunuh seorang zimmi, kafir zimmi yang hidup minoritas di negara muslim, di tengah-tengah muslimin, dengan persyaratannya, maka barang siapa yang membunuh mu'ahad tersebut tidak akan mendapatkan aroma wangi surga, padahal aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Demikian Islam mengatur hubungan, bukan hanya hubungan di dalam internal muslimin, bahkan hubungan antar muslimin dengan kufar sekalipun. Yang seperti ini tidak ada dalam agama lain. Tidak ada selain pada Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak kalah pentingnya untuk disebutkan dalam kajian ini yang menunjukkan tentang mahasinil Islam, keindahan-keindahan Islam, adalah bahwasanya Islam mengatur hubungan interaksi antar masyarakat dengan pemerintahnya. Sekali lagi, yang seperti ini tidak ada dalam agama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali membimbing umatnya dalam permasalahan ini. Rasulullah mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang mendapati atau melihat sebuah kemungkaran yang dia tidak suka pada pemerintahnya, hendaknya dia bersabar. Nah, qala alaikum bis-sam'i wat-tha'ah fil manshati wal makrah wa atharatin alaikum. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Baik dalam keadaan kalian giat mampu untuk mewujudkannya atau dalam keadaan kalian berat melaksanakannya, tetap as-sam'u wa tha'ah. Dan tetaplah kalian mendengar serta taat kepada pemerintah kalian, walaupun kalian mendapati al-azharah, yakni ambisi dunia yang mereka kedepankan untuk diri mereka dan melalaikan kepentingan masyarakatnya. Sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah bimbingan seindah ini? Saya yakin setiap muslim, siapapun dia, dimanapun posisinya, akan merasakan bahwa ini adalah bimbingan yang indah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, beberapa sahabatnya, ya Rasulullah, la as'aluka aw la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'al wa fa'al wa dzakara asy-syarr. Wahai Nabi, kami tidak bertanya kepada engkau tentang kewajiban taat kepada pemerintah yang bertakwa, adil, jujur, ibadah, saleh. Tapi yang kami tanyakan hukum ketaatan kepada pemerintah yang zalim, yang kejam, yang dan seterusnya dari berbagai kemungkaran disebutkan. Maka Rasulullah SAW menjawab, ittaqullah wasma'u wa athi'u. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Subhanallah. Begitu bimbingan ini mengajak kepada ketenteraman, kedamaian. Begitu pula beliau mengatakan, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhud biyadi wal yakhlu bih fa in qubila minhu fadhak wa illa faqad adda ma alayhi. Barang siapa yang memiliki nasihat, masukan atau kritikan untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara terang-terangan di masjid-masjid, melalui khutbah Jum'ah mengkritisi pemerintahnya, melalui khutbah hari raya mengkritisi pemerintahnya, melalui orasi-orasi di jalan-jalan mengkritisi pemerintahnya, melalui demo-demo mengkritisi pemerintahnya, melalui buletin dan majalah juga demikian. Ini semua dilarang oleh Nabi. Kata beliau, hendaknya disampaikan secara rahasia tertutup antara dia dengan penguasa tadi. Jika diterima nasihat tersebut, itu yang diharapkan. Jika ternyata tidak diterima atau ditolak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Demikian Islam. Kondusif. Tidak provokatif. Syariatnya penuh dengan ketenteraman. Penuh dengan ketenangan. Kalau masyarakat muslim menyadari keindahan syariat Islam terkait poin terakhir ini, sungguh musuh-musuh Islam dan negeri ini tidak akan mampu menceraiberaikan umat. Tidak akan mampu membenturkan masyarakat dengan pemerintahnya. Sehingga akan menjadi sebuah negeri atau negara yang kokoh, solid, sulit untuk dihancurkan dan diadu domba. Kalau kita belajar sejarah yang baru saja berlalu, kita merasakan betapa hadis-hadis ini adalah benar adanya. Kita perhatikan apa yang terjadi di Mesir misalkan. Ketika syariat Islam terkait dengan permasalahan ini sudah mereka abaikan, sudah mereka tidak lagi mengamalkannya, yang jadi adat yang muncul adalah kerusakan, permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Syariat Islam mengatakan ketika kalian mendapati pemerintah yang zalim, yang kejam, yang seterusnya yang tidak taat kepada Allah, sabar. Jangan mengkritisi mereka secara terang-terangan. Ternyata yang terjadi tidak demikian. Berbagai kelompok bermunculan mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok-kelompok yang peduli umat, peduli terhadap kepentingan umat, dan kelompok yang aktif mengingkari kemungkaran. Mereka memprotes pemerintah, menekan pemerintah, sampai pada ujung-ujungnya terjadi angkat senjata. Tertumpahlah darah-darah yang dilarang oleh Islam untuk ditumpahkan. Terbunuhlah jiwa-jiwa muslimin dan masyarakat secara umum yang dilarang dalam Islam untuk dibunuh. Kondisi negeri carut marut, tidak stabil. Yang mau sekolah terganggu sekolahnya, yang akan bekerja di pasar terganggu pekerjaannya, yang ingin berangkat ke masjid melakukan ibadah juga terganggu ibadahnya. Pembunuhan hingga terjadi di masjid-masjid. Apa sebabnya? Ketika syariat Rasul ini tadi diabaikan, diperintahkan untuk sabar, menahan diri, jangan menentang, tetapi mereka menentang Rasul. Apa yang terjadi? Sekarang kita mendengar dan menyaksikannya. Ribuan darah tertetes, tertumpah. Ribuan nyawa melayang. Ini terjadi di banyak negeri. Negeri kita aja, beberapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kurang lebih, ketika masyarakat mudah untuk diprovokasi, menentang, memprotes, menuntut, maka di saat itu tercerai-berailah kesatuan dan persatuan negeri ini. Nah, padahal Islam mengajarkan terkait dengan hak kita yang dirampas oleh penguasa atau tidak ditunaikan untuk kita, Rasulullah menyatakan sallallahu al-haqq alladhi lakum wa addu al-haqq alladhi alaikum. Mintalah hak-hak kalian yang tidak tertunaikan, minta kepada Allah, bukan menuntut, protes, demo, orasi, dan tunaikan hak-hak pemerintah yang Allah wajibkan atas kalian. Begitu Islam mengajarkan menjadi masyarakat yang qanaah, masyarakat yang bisa menerima keadaan terkait urusan dunia. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, sebagian salaf mengatakan salasatun yastahiqquna al-ikram minna. Tiga pihak yang berhak untuk mendapatkan penghormatan dan pemuliaan dari kita. Qala al-ulama wal-ikhwan was-sultan. Ulama, salah satu pihak yang berhak mendapatkan penghormatan, pemuliaan dari kita. Yang kedua adalah ikhwan, teman-teman dan kawan. Yang ketiga as-sultan, penguasa. Wa man istakhaffa bil-ulama afsada dinah. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka akan merusak agama dia, akidah dia, manhaj dia. Wa man istakhaffa bil ikhwan afsada muru'ata. Barang siapa yang meremehkan kawan, temannya, akan merusak muru'ah dia, rasa malunya, karena dia sudah meremehkan temannya. Dia akan berbuat apa saja, dia tidak malu, karena sudah menganggap remeh apa yang ada kawan-kawannya yang ada di sekitarnya. Tidak menghormati lagi. Yang ketiga, wa man istakhaffa bis-sultan afsada dunya. Barang siapa yang meremehkan pemerintah, sudah tidak menganggap sebagai pihak yang harus dihormati, dijaga wibawanya, maka telah merusak dunia dia. Dunia dia, ekonomi dia, keamanan dia menjadi terganggu. Ketika dia tidak menghormati penguasa, tidak memuliakannya. Begitu Islam mengajarkan kepada kita, kepada umatnya keindahan ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tentu masih banyak lagi keindahan-keindahan Islam. Agama yang kita imani. Agama yang telah Allah sempurnakan. Dari waktu yang tersisa, kita akan memanfaatkannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jika memang ada pertanyaan. Larangan memukul wajah yang tadi disebutkan kalau seorang suami kepada istrinya, apakah berlaku juga terhadap seorang ayah terhadap anaknya? Nah, berlaku terhadap seorang ayah terhadap anaknya, seorang muslim terhadap kawannya, bahkan seorang muslim terhadap kafir. Walaupun dia orang kafir, bahkan di medan pertempuran sekalipun, dilarang kita untuk menebas atau memukul wajah. Ucapan salam orang kafir, apa tetap kita menjawab? Dijawab dengan wa'alaika. Dijawab dengan wa'alaika. Jangan wa'alaikumussalam. Tapi dijawab wa'alaik. Nah, barakallahu. Sekarang ini, karena banyak pihak, jadi kalimat assalamualaikum pun orang-orang kafir juga mengucapkannya. Rangka menjaga keindahan Islam, tolong disebutkan dari Sabang sampai Merauke, ustaz-ustaz yang dulunya berada di atas manhaj yang benar, tetapi sekarang atau akhir-akhir ini menyimpang, masya Allah. pertanyaannya berat-berat. Ini pertanyaan jeritan hati. Bolehkah Ustaz seorang lelaki bertaadud tanpa seizin istri? Ini namanya jeritan hati. Kalau masalah boleh atau tidaknya, boleh. Yang penting dia tetap bisa menjaga syariat terkait dengan keadilan hak masing-masingnya. Nah, tetap dijaga hak-hak masing-masingnya. Barakallahu fikum. Sehingga sebelum melangkah ke sana, mesti belajar dulu ilmunya. Bagaimana sikap suami menghadapi istri yang mudah emosi? Setiap dinasehati, enggak mau kalah bicara. Kalau dipukul, malah balas. Bolehkah dipukul lebih keras? Nah, jadi ring tinju akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Kita perlu mengevaluasi diri kita. Kenapa istri kita ketika dinasehati senantiasa emosi? Perlu dievaluasi. Mungkin kita sendiri tidak memberikan teladan yang baik di rumah. Kita sendiri malas beribadah. Kita sendiri di dalam berkata-kata, menyampaikan nasihat, bukan dengan kata-kata yang baik. Atau terkesan nasihat tersebut adalah mencari-cari kekurangan istri. Ya, ini perlu dievaluasi. Dievaluasi dulu. Nah, kalau ternyata tidak demikian, prakteknya memang dia seorang suami yang baik, ibadah, rajin berpegang teguh dengan syariat Islam, nah, dan memberikan contoh teladan yang baik. Namun istri ketika dinasihati, walaupun nasihat itu disampaikan dengan baik, ya, bersabar antum, diulangi lagi nasihat itu. Diupayakan rumah tangga tetap bertahan, tidak sampai kepada perceraian. Kalau ternyata tidak mampu, antum bisa meminta tolong kepada pihak-pihak tertentu yang antum nilai dia bisa menyampaikan nasihat dan dihargai oleh istri kita, tanpa merasa bahwa istri kita itu diumbar aibnya. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa banyak berdoa, karena hidayah istri kita itu bukan di tangan kita, tetapi ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah peperangan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk pemberontakan? Sudah dibahas di salah satu edisi majalah Asy-Syariah. Jawaban ringkasnya, itu bukan termasuk pemberontakan, karena wilayah Najd yang beliau hidup di sana pada waktu itu, ya, tidak termasuk secara teritorial de jure maupun de facto bagian dari wilayah dinasti Utsmani. Dalam arsip-arsip dinasti Utsmani, ya, arsip teritorial dinasti Utsmani tidak disebutkan wilayah Najd bagian daripada wilayahnya. Nah, jadi bukan pemberontakan. Tolong diingatkan untuk ikhwah yang masih punya kebiasaan suka ngobrol di antara azan dan iqamah. Nah, sayang kalau waktu azan antara azan dan iqamah digunakan untuk ngobrol. Nah, untuk ngobrol ada waktu lain. Waktu antara azan dan iqamah menunggu qomat itu waktu yang mustajab. Manfaatkan untuk berdoa. Kita punya hajat yang banyak. Hajat untuk tetap istiqamah, hajat untuk anak istri kita, kehidupan mereka di dunia dan akhirat, dan seterusnya. Doa kepada Allah di waktu tersebut, karena Rasulullah menyatakan, لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak tertolak. Nah, apakah dibolehkan berdoa dengan mengangkat tangan di saat antara azan dan iqamah? Nah, boleh, barakallahu fikum. Diperbolehkan. Ini pertanyaannya banyak tentang jarh wa ta'dil. Sekarang ini ada beberapa pondok atau ma'had yang tidak menerima santri umurnya di bawah 17 tahun. Sedangkan anak tersebut tidak bisa berlama-lama untuk tidak belajar. Bagaimana solusinya, jalan terbaiknya? Saya kira masih ada pondok-pondok pesantren yang mau menerima santri di bawah umur 17 tahun. Masih ada. Dicari informasinya, insya Allah masih ada. Barakallahu fikum. Nah, afwan, bagaimana tanggapan kita sebagai seorang muslim melihat saudara-saudara kita muslim di negeri Syria yang dibantai oleh Syiah? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kaum muslimin dari semua musuh-musuhnya, baik Syiah ataupun kaum kufar. Berdoa untuk mereka. Nah, ini satu permasalahan. Dan serius, doanya serius, sungguh-sungguh. Di waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh, di antara azan dan iqamah, di saat hujan turun, doa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di Syria ataupun di Palestina dan yang lainnya, agar Allah memberi hidayah kepada mereka, melindungi mereka dari kekejaman musuh-musuhnya. Sementara kondisi yang ada di Syria, para ulama berfatwa, nah, agar mereka lebih menahan diri di dalam menyikapi pemerintahnya. Nah, barakallahu fikum. Di antara sebab pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Syria adalah karena masyarakat muslim atau umuman masyarakat di sana tidak bersabar di dalam menghadapi kekejaman penguasanya. Inginnya membalas, inginnya menentang, memberontak. Pemerintah akhirnya menganggap itu sebagai ancaman bagi eksistensi kekuasaannya. Maka akhirnya dibantai, dibunuh, dan seterusnya. Oleh karena itu, Islam di antara syariatnya yang indah ini memerintahkan untuk menahan diri, bersabar. Demikian dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini, sebagian sahabat yang masih sempat hidup di masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, bersabar, menahan diri. Allah musta'an. Apa boleh kita berangkat berjihad ke sana? Saya belum pernah tahu ada ulama ahli sunnah yang memfatwakan bahwasanya telah berlaku atau berjalan jihad di Syria. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus meminta izin kepada pemerintah. Minta izin kepada pemerintah ketika memang mau berangkat ke suatu daerah yang dinyatakan di situ ada jihad. Harus dengan persetujuan pemerintah. Sebelumnya, persetujuan kedua orang tua kita. Persetujuan kedua orang tua. Gimana wujudnya? Ya sampaikan. Abi atau ayahku, aku mau berangkat ke Yaman untuk berjihad. Nanti ketika membuat paspor ke imigrasi, untuk apa-apa buat paspor? Ingin jihad ke Yaman. Jadi minta izin. Waduh, gak boleh nih Pak. Peraturannya kita gak boleh ikut campur urusan negara lain. Ya sudah. Sami'na wa ata'. Nah, kita mendengar dan taat. Barakallahu fikum. Apakah kita boleh berteman dengan orang yang memberontak kepada pemerintah? Enggak boleh. Dilaporkan malah temanmu itu. Ya. Dilaporkan kepada RT atau RW, kelurahan, ya, polisian. Laporkan kalau dia memberontak kepada pemerintah. Enggak boleh diam kamu. Harus lapor. Nah. Ada pertanyaan, bagaimana sikap kita membimbing istri yang masih menentang dakwah salaf? Ya itu tadi sudah terjawab. Tunjukkan dulu bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang penuh dengan rahmat. Nah, sebenarnya sudah banyak yang tahu, sudah dengar ya, melalui berbagai media. Tapi kalau nggak dengar langsung itu kurang marem gitu. Kalau cuma melalui daurah di Selipi ataupun pernyataan asatidzah yang lainnya kurang marem kan? Kurang srek, pinginnya langsung dijawab di sini ya. Nah, insya Allah, biarkan kita bicara tentang keindahan Islam. Apa hukum seorang ayah yang menyediakan televisi PlayStation di rumah untuk anak-anaknya? Bukan seorang ayah dia. Ayah akan prihatin, sedih melihat anaknya jauh dari ketaatan kepada Allah. Karena itu dia tidak akan memfasilitasi anak-anaknya untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah. Allah musta'an. Pada usia berapa kita bisa memulai pendidikan untuk anak-anak kita? Sejak lahir. Sejak masih lahir, sudah bisa dimulai pendidikan itu. Bisa dimulai sejak lahir. Barakallahu fikum. Ketika antum membaca Al-Quran di sebelah bayi antum, itu punya pengaruh kepada anak tersebut. Mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Itu bagian dari pendidikan sejak masih kecil. Bagaimana hukum jika seorang suami yang sedekah jariah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan istrinya? Kalau itu uang suami, uang milik suami, nggak perlu izin kepada istri. Kapan saja boleh dia bersedekah. Kapan saja. Kalau memang itu uang dia. Tapi kalau itu uang istri, ya antum menyarankan kepada istri, ya, sebaiknya kamu bersedekah. Ya, bersedekah di jalan agama Allah. Sekali lagi, kalau itu adalah uang dia, nggak ada syariat yang mengatur bahwa suami harus izin atau sepengetahuan istri ketika hendak bersedekah. Enggak. Boleh, barakallahu fikum. Selama itu adalah uang dia sendiri. Adakah doa khusus untuk pemimpin yang zalim? Doakan hidayah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma adfa'anhum kulla su'in wa makruh. Allahumma rzuqhum bitanatan salihah. Begitu. Nggak hafal, Ustaz. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami. Ya Allah, jadikan pemerintah kami pemerintah yang saleh. Ya Allah, jauhkan mereka dari kaki tangan yang jahat. Lindungi pemerintah kami, ya Allah, dari segala kejelekan. Demikian. Doa. Walaupun pakai bahasa Indonesia. Boleh. Barakallahu fiik. Apa hukum kita membaca atau membeli koran? Allah mustahil. Anda pikir seorang muslim gak akan sempat membaca koran? Baca Quran aja cari waktunya sulit kan ya? Baca Al-Quran aja. Pagi harus siap-siap, mandi, pakai baju, mau berangkat kerja. Pulang kerja sore sudah capek. Habis maghrib pulang dari masjid, anaknya nangis. Ya. Ba'dal isya anak yang satunya panas badannya, harus dibelikan obat. Datang waktu tidur. Besok pagi berangkat kerja lagi. Masih sempat mau baca koran? Anda pikir tidak seorang muslim punya kesempatan sekarang membaca koran? Nah, begitu. Maka tinggalkan. Di koran penuh dengan dusta. Di koran penuh dengan provokasi. Di koran penuh dengan kezaliman. Di koran penuh dengan kemaksiatan. Tinggal. Jangan kita jadikan kalbu kita sebagai tong sampah. Segala sesuatu dibuang di hati kita. Jangan. Bersihkan. Jaga baik-baik kalbu kita. Nah, Allah musta'an. Apa Ustaz, bagaimana kalau kita melihat adanya perjudian setiap hari? Apa boleh kita melakukan perubahan, mengingkari perjudian tersebut dengan tangan kita, dengan kekuatan kita? Tidak boleh. Kalau dengan lisan, nasihat, boleh. Tapi kalau membubarkan sebuah perjudian dengan kekuatan kita, ya, itu tidak dibenarkan. Karena yang seperti itu adalah haknya penguasa, tugas khusus penguasa. Nah, apa yang dilakukan oleh berbagai kelompok yang ada mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok yang aktif melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nah, pengerusakan kafe-kafe, penyerangan terhadap tempat-tempat kemaksiatan, ya, ini adalah cara yang tidak dibenarkan. Kita tentunya semua mengingkari dan benci terhadap perjudian, benci terhadap perzinahan, benci terhadap khamer, narkoba dan yang lainnya. Tetapi menindak mereka dengan kekuatan, dengan fisik, merusak, menyerang, menghancurkan, itu bukan wewenang kita sebagai rakyat. Itu adalah wewenangnya pemerintah. Nah, akan timbul kekacauan ketika wewenang pemerintah diambil alih oleh masyarakat. Nah, dan contohnya sudah banyak. Berapa banyak kasus kelompok-kelompok yang ada, ya, FPI maupun yang lainnya, menyerang sebuah kafe, besok atau lusa para preman balik menyerang mereka. Akhirnya terjadi kemungkaran yang lebih besar. Khamer, kemungkaran. Perjudian, kemungkaran. Tetapi pembunuhan, kemungkaran yang lebih besar. Sampai terjadi pembunuhan antar sesama muslim. Maka tidak dibenarkan masyarakat atau kelompok atau ormas, organisasi, pondok pesantren, dan yang semisalnya mengambil alih tugas pemerintah. Afwan minta nasihat dan arahan untuk kami para suami yang masih menyediakan HP berfasilitas atau fitur. Untuk mendengarkan Al-Quran dan kajian kepada para istri. Masalahnya mayoritas HP sekarang yang mempunyai fitur tersebut juga dilengkapi dengan fitur atau fasilitas internet. Nah, Allah musta'an. Kalau ada pepatah yang mengatakan apa? Susu satu apa? Satu apa namanya? Sebelanga. Iya, karena nila setitik menjadi rusak. Ini sebaliknya. Susu segelas dikasih nila sak sumur, hancur habis sudah, enggak ada lagi. Nah, tujuannya agar istri dan anak kita mendengarkan murattal Al-Qur'an atau kajian. Tapi HP itu berfasilitas 6 internet, Facebook dan yang semisalnya. Allahul musta'an. Maka saya sarankan untuk mencari fasilitas lain. Ya, mencari fasilitas lain untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mendengarkan murattal atau kajian-kajian agama. Toh masih ada kan? Ya, fasilitas lain. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita memberi kesempatan kepada istri kita atau anak-anak kita menggunakan HP yang berfasilitas Facebook, nah, barakallahu fikum, berarti kita tidak memiliki kecemburuan terhadap anak istri kita. Kalau boleh saya permisalkan, antum sebagai suami, relakah istri antum duduk di mall besar, di pintu mall, kemudian berkenalan dengan orang-orang yang lewat di situ, kemudian istri antum disapa oleh orang? Nah, ya. Rela antum? Cemburu? Saya yakin seorang muslim akan cemburu. Bagaimana istrinya duduk di pintu mall berkenalan dengan beragam manusia. Itu skupnya mall. Yang bisa antum lihat di depan mata antum kejadian. Facebook berarti antum membiarkan istri antum berkenalan dengan manusia sampai ke Los Angeles. Ya, rela antum anak antum bergaul dengan beragam manusia tanpa antum ketahui? Antum di depan rumah atau di ruang tengah duduk bersama istri, di dalam kamar putra atau putri antum berfacebookan, berinteraksi dengan manusia di dunia ini. Mana anak kita? Alhamdulillah anak kita enggak keluar rumah, ada di kamar. Keluar rumah lewat genteng. Barakallahu fikum. Antum ngira ada di kamar, ternyata dia ada di Jakarta. Antum mengira dia ada di kamar, ternyata dia ada di bar, di kafe. Masalah. Berapa banyak kejadian malu saya untuk menyebutkannya. Malu untuk menyebutkannya. Hancur banyak rumah tangga gara-gara fasilitas-fasilitas tadi. Seorang suami yang punya cemburu, merasa punya tanggung jawab kepada Allah, sayang kepada istri dan anak-anaknya, tidak akan pernah memberi fasilitas itu. Nah, barakallahu fikum. Sabar, jangan mudah tergiring oleh perkembangan teknologi. 10 tahun yang lalu belum ada Facebook. Kita bisa hidup, kita bisa bekerja, kita bisa cari maisha, cari penghasilan tanpa ada Facebook. Alhamdulillah. Malu saya untuk memberikan contoh-contoh dalam permasalahan ini. Saya gak akan berbicara contoh orang-orang awam. Dari orang-orang yang sudah pernah bersemangat untuk berpegang teguh dengan syariat ini. Hancur gara-gara Facebook dan internet. Semoga Allah menjaga kita semua dan keluarga kita. Barakallahu fikum. Berapa kali saya sampaikan, Presiden Amerika yang kafir, Barack Obama, melarang dua putranya untuk bermain Facebook. Kafir lagi di Amerika. Kita Muslim di Indonesia. Kafir ini tadi melarang dua putranya untuk bermain Facebook. Masa kita gak bisa lebih pandai daripada Barack Obama yang kafir? Nah, Allahu musta'an. Semenjak rumah tangga saya berantakan, Allah inuk, dan istri tidak tinggal satu rumah selama satu tahun lebih, dan anak hanya beberapa bulan sekali menjenguk anak. Setelah rumah tangga tidak bisa dipertahankan, anak ngurus surat perceraian ke KUA dengan persetujuan istri. Apakah semacam itu termasuk sudah talak tiga? Belum tentu. Tergantung kondisinya. Kalau sebelum ini belum pernah terjadi talak, belum pernah terjadi perceraian, maka itu terhitung talak satu. Walaupun sudah mengurus surat cerai ke KUA, terhitung talak satu. Bisa dipahami? Nah, kalau sebelum itu belum terjadi talak yang mendahulunya, maka masih terhitung talak yang pertama, walaupun sudah mengurus surat ke KUA. Bagaimana sikap kita terhadap syubhat-syubhat? Jangan didengarkan, jangan dibaca. Bagaimana cara kita mengatasi apabila kita mengalami futur iman, yakni imannya menurun dan lemah? Banyak mencari teman yang baik, ya, teman yang bisa menasehati Anda, sering datang ke masjid supaya imannya bertambah. Nah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu. Begitu cara atau upaya kita mengembalikan posisi iman kita. Nah, tiga pertanyaan lagi insyaallah. Semangat jarak kuat, takdirnya tinggi sekali. Sampai-sampai pertanyaannya seperti itu tadi. Dalam rangka menjaga keindahan Islam. Apa boleh seorang menghadiri acara kantor tahunan yang biasa diadakan atasan untuk memuliakan karyawannya, namun dalam acara tersebut masih didapati khamr dan lain-lain? Allah musta'an. Kantor apa ini? Kok ada khamrnya sekarang? Jawabannya jelas tidak boleh. Cuma yang ana herankan, kantor apa mengadakan acara ulang tahun di sana ada khomer dan ada beberapa yang lainnya yang saya malu untuk membacanya. Ya subhanallah. Laporkan kepada polisi, bukan jalan. Bukan cuma enggak boleh hadir, segera lapor ke polisi bahwa dalam acara itu ada khomer. Apa hukum memakai kaos olahraga yang bertuliskan nama orang-orang kafir? Masya Allah. Ronaldo, iya. Yeah. Kau tahu, you sering anak-anak pakai. Bahkan masuk ke masjid. Nah, sholat Allahu Akbar di depan kita Ronaldo. Nah, ya gak pantas muslim kok malah mempromosikan orang-orang kafir. Masuk ke masjid-masjid lagi. Gak pantas. Nah, pakai kaos olahraga yang biasa, yang tidak tertulis di situ nama-nama. Kalau ditulis nama Ali bin Abi Thalib misalnya, ya tetap nggak boleh. Nah, itu bukan penghormatan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi. Tidak usah dalam rangka berbeda dengan orang kafir, nggak perlu berbeda. Berbedanya jangan antum meniru-niru mereka seperti itu. Nah, ya. Allah musta. Pertanyaan terakhir, apakah hukum seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan ummi atau bunda? Nah, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayatul dihar. Nah, ayatul dihar yaitu ayat yang menjelaskan tentang seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagaikan punggung ibuku, yakni maksudnya adalah aku tidak akan menggaulimu lagi. Nah, bersumpah untuk tidak melakukan hal itu. Itu al-dihar. Di sana sempat disebutkan oleh beliau sebuah faedah bahwa tidak sepantasnya seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan ummi atau panggilan mahram lainnya. Istri juga memanggil suaminya adi. Ya. Tidak dibenarkan, setidaknya makruh ya, panggilan itu dihindarkan. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana manggilnya? Sesuai dengan daerah masing-masing. Istri memanggil suaminya mas, suami manggil istrinya dek, sesuai dengan daerah masing-masing ya. Atau dipanggil kunyahnya, ya ba Muhammad. Kalau kunyahnya Abu Muhammad, panggil mas, pak, begitu. Jangan dipanggil dengan panggilan mahram. Ada yang memperkecualikan dari kalangan ulama, kalau tujuannya adalah pendidikan untuk anak-anak kita yang masih kecil agar bisa memanggil ibunya dengan panggilan ummi atau memanggil abahnya dengan panggilan abi, abah, dan yang semisalnya, diperbolehkan. Namun sesuai dengan kebutuhan. Yaitu di saat ada anak dia di sampingnya. Di saat anak kita mendengar. Ya. Dan yang kedua, anak itu masih baru belajar. Kalau sudah umur 7 tahun, ya gak perlu diajari manggil ibunya ummi ataupun abi. Sudah bisa dia. Ya. Jadi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Sebuah hukum itu terus berlaku bersama dengan adanya sebab berlakunya hukum tersebut. Kalau sebab berlakunya hukum itu masih ada, maka tetap berlaku. Kalau sebab berlakunya sudah tidak ada, maka hukum itu juga tidak berlaku. Kalau tujuannya untuk mendidik anak-anak kita yang masih kecil agar bisa menyebut ummi ketika memanggil ibunya atau memanggil abi ketika memanggil ayahnya, maka dibolehkan. Tetapi ketika anak ini sudah bisa mengucapkan, tidak perlu lagi diajari, berarti berakhir sebabnya. Atau tidak ada anak-anak di rumah, Anak-anak sudah pada tidur, tetap aja manggilnya Umi. Nah, ini juga kurang tepat. Bisa dipahami? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya. Dan semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Yang diamalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gracias.